Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Tafsir dari makna la ilaha illallah atau dari rukun la ilaha illallah, yang di mana tafsir ini menjelaskan makna tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Telah lewat bersama kita bahwa la ilaha illallah yang bermakna la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki dua rukun, yaitu yang pertama apa? An-nafi wal isbat. Dari makna la ilaha illallah ini, dari rukun ini, kemudian dan dari dalil-dalil yang lainnya, para ulama mengambil istinbat. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang dimana tentunya istinbat ini bukan istinbat semata yang kosong dari dalil dan dari apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya dalam berdakwah, yaitu suatu metode dalam berdakwah yang dinamakan atau dikenal dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Ya, at-tasfiyah yaitu pemurnian, pengkosongan, baru kemudian tarbiyah. Tarbiyah yaitu diisi dengan pengajaran, diisi dengan ilmu, diisi dengan tauhid, diisi dengan sunnah dan yang lainnya. Maka beginilah para anbiya dan juga para salaf. At-tasfiyah wa tarbiyah. Sebagai contoh ringannya, ketika seseorang ingin mengadakan suatu pembenahan pada rumahnya atau misalnya sekelompok pasukan memiliki benteng, ya, memiliki sekumpulan dari pasukan tersebut, ketika menghadapi musuh atau ketika rumah tersebut ingin dibenahi secara sempurna, maka pertama kali yang dilakukan oleh pasukan tersebut atau orang yang menginginkan rumahnya dibenahi tersebut, yaitu adanya suatu pembersihan dahulu. Ya, entah secara fisik ataupun secara makna, maknawi. Pasukan-pasukan yang kira-kira dianggap sebagai, atau orang-orang yang dianggap sebagai pembelot, misalnya ya, maka ini disingkirkan dahulu, dibersihkan dahulu. Nah, begitu pula suatu rumah. masjid ini misalnya sudah selesai, atau kita ingin membenahinya, mengadakan suatu perbaikan, sebelum kita rapi, sebelum kita misalnya perindah, ya, sebelum selesai terakhir, maka disingkirkan dahulu gangguan-gangguan atau kerusakan-kerusakan yang ada. Benteng-benteng tersebut, di kayu-kayu yang rusak, disingkirkan dahulu, diambil dahulu, dan yang lain-lainnya. Baru kemudian diisi. Rumah tersebut baru kemudian dicat, atau dipercantik, diberi hiasan misalnya, dan yang lainnya. Maka sama pula dengan dakwah. La ilaha illallah. La ilaha. Di situ terkandung makna peniadaan seluruh sembahan. Kita singkirkan dahulu seluruh tauhid. Kita singkirkan dahulu seluruh sesembahan-sesembahan yang ada. Baru kemudian kita bisa berkonsentrasi. Baru kemudian kita bisa untuk kemudian fokus dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila masih ada adran, masih ada noda-noda, masih ada bercak-bercak dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan yang lainnya, maka tentunya ini menghambat seseorang untuk kemudian bisa meraih kesempurnaan dalam ibadah ini. Tidak mengherankan Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama ahlu sunnah dari negeri Maghrib, di mana beliau sempat belajar lama dengan atau menimba ilmu dari gurunya Imam Al-Ghazali. Menceritakan tentang gurunya Imam Al-Ghazali, kemudian mengatakan, akala ilmu kalam falam yastatian yabtali'ah. Mengambil ilmu kalam sekian puluh tahun, kemudian tidak mampu untuk mengeluarkannya, untuk memuntahkannya. Kenapa? Kita bisa bayangkan dalam hidupnya seseorang puluhan tahun bergelut dengan ilmu kalam, walaupun kita mengetahui Imam Al-Ghazali di akhir hayatnya dengan lantang mengatakan, ana ala madhhabi al-Imam Ahmad. Ya, aku berada di atas madhabnya Imam Ahmad, bukan madhab fikih, tapi madhab akidah. Kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Nah, di atasnya dipegang ketika wafatnya kitab Sahih al-Bukhari. Nah, tapi itu tadi, ketika seorang tidak mampu untuk membersihkan secara total, maka masih ada sisa-sisa pemikiran yang melekat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, nah, yang melekat pada hatinya, pada jiwanya. Maka ini penting, metode dakwah at-taswiyah wa tarbiyah. La ilaha, kita singkirkan dulu seluruh sembahan. Nah, termasuk sembahan di sini bukan hanya sekedar sesembahan yang mungkin berbentuk secara fisik dari patung ataupun syaitan ataupun orang-orang saleh ataupun malaikat, para nabi, kuburan-kuburan dan yang lainnya. Tapi yang namanya sembahan ini lebih luas cakupan dari itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa wa'adallahu ala ilmin. Nah, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Perhatikan. Berarti ilah, sesembahan itu bisa berbentuk hawa nafsu. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, untuk kemudian menjadikan hawa nafsu ini di atas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa dikhawatirkan kita masuk ke dalam ayat tersebut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah, hawa nafsu tidak kita perturutkan. Sudah tahu itu pelanggaran, sudah tahu itu perkara yang haram, tidak kemudian kita perturutkan. Karena ketika kita memperturutkan hawa nafsu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisa jadi atau bahkan pada hakikatnya kemaksiatan itu ada bagian dari kesyirikan. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia memperturutkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya di atas apa-apa yang Allah cintai. Mengetahui itu pelanggaran, mengetahui itu perkara yang haram, masih dia lakukan. Jadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Kita juga mengetahui hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah. Nah, Ta'isa Abdul Khamilah. Celaka, siapa? Di situ ada makna ubudiyah. Celaka hambanya dirham, hambanya dinar. Bukan kemudian orang tersebut menyembah, sujud kepada harta tersebut atau kepada dinar atau dirham tersebut. Tapi ketika menjadikan, nah ini tadi. Coba Rasulullah SAW mengatakan di sini, Ta'isa abdu. Hambanya, di situ ada makna ubudiyah. Ada makna penghambaan kepada dunia. Nah ini tentunya semakin kita membawa kita untuk mawas diri, hati-hati. Ya, kita tahu bahwa perkara tersebut keliru, kita tahu bahwa perkara tersebut haram, kita tahu bahwa perkara tersebut adalah riba, kita tahu bahwa perkara tersebut adalah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang. Kemudian kita masih terus melanggar. Kenapa? Takut. Kehilangan dunia. Nah. Yang kemudian tidak mengherankan perkataan Syekhul Islam tadi, bahwa keseluruhan kemaksiatan bisa menyebabkan kesyirikan. Bagaimana dia takut dengan dunia yang hina dan dina ini? Dari akal yang bagaimana untuk kemudian dia memperterutkan hawa nafsunya, dunia yang sangat rendah ini, kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya maha kaya, maha pemurah, maha memberi, maha hakim, bijaksana, latif, ar-rahim, ar-rahman, wal hakim. Kif? Hadhihi dunya, dan ini agama Islam yang Allah akan langsung memberikan pertolongan kepada hambanya apabila hambanya berusaha berbantu dengan agamanya. Kemudian dibandingkan. Ini akal sehat yang bagaimana untuk kemudian seorang masih berani atau lancang dengan alasan dunia. Nah, dimanakan Allah Subhanahu wa taala? Ini. Bagaimana kemudian dia bisa mengisi hatinya dengan sunnah? Dengan ibadah-ibadah yang bagus. Sementara hatinya terus diisi dengan noda hitam. Oke. Okay. Nah, hati kita yang kita ingin bukan hanya sekedar ingin kita bersihkan, tetapi kita tambah kesehatannya. Kita ingin tambah keimanannya. Tetapi masih kita isi dengan noda-noda hitam. Entah itu kesyirikan, kebid'ahan, atau kemaksiatan. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga ini penting. Mana la ilaha illallah itu pada ikatnya mencakup seluruh perkara yang ada pada perkara agama ini. At-tasfiyah wa tarbiyah. Taib. Maka kita mengatakan di situ ada penafian. Dan di situ ada isbat. Maka tafsirnya dari la ilaha illallah ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi. Ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya Azar dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Di sini ada apa? Penafian. Kata Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri. Berarti dihapus seluruhnya. Dibenci, dijauhkan. Bari mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani. Kecuali, nah ini tadi. Di situ ada an-nafi. Nah, ketika Ibrahim sudah berlepas diri dari seluruh sesembahan kaumnya, Kemudian Ibrahim menetapkan illallazi fatarani, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Allah jadikan kalimat la ilaha illallah ini baqiyah fi aqibihi, abadi pada keturunan Ibrahim. Kita mengatakan Ibrahim abul anbiya. Bahkan sampai detik ini kita mengetahui masih ada para muwahhidin, orang yang bertauhid. Allah jadikan kalimat ini abadi. Naam, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali. Pada ayat ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, datang ayat yang serupa dengan ayat ini, kisah tentang Ibrahim yang di situ juga menjadi ibrah bagi kita. Di dalam surat yang lain Allah katakan laqad kana lakum fi ibrana, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi la, laqad lakum uswatun fi ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Nah, kata Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya, Ismail dan yang lainnya. Coba untuk perhatikan sekarang. Inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Yang Ibrahim katakan pertama kali di sini, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun, dan dari apa-apa yang kalian ibadahi. Fahim tu? Al-bara'ah. Pertama kali yang kita lakukan itu kepada pelakunya, baru kepada perbuatannya. Sebagaimana Ibrahim mengatakan, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Kafarna bikum, sungguhnya kami kafir terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawat wal bagda hatta tu'minu billahi wahda. Coba untuk perhatikan sekarang, bagaimana seorang Ibrahim yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ummah, walaupun Ibrahim bersendirian. Nah, ketika menghadapi ahlul batil, berlepas diri dahulu dari pelakunya, baru kemudian dari perbuatannya. Dari sini kita mengetahui kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan mereka salafi, salafi, salafi, ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Mereka membantah Syiah, mereka membantah Sufiyah, mereka membantah Khawarij, tetapi mereka masih bermesraan dengan orang-orang seperti ini. Nah, semisal orang-orang Raja'iyun, Turasiyun, Sururiyun, mereka mengatakan, kalian mencela kami sementara, ustaz-ustaz kami, membantah Syiah, membantah Khawarij. Tapi mengapa ustaz-ustaz kalian masih bermesra-mesraan dengan orang-orang yang seperti itu? Bagaimana kan uswah dari Ibrahim ini? Nah, dengan jelas Ibrahim mengatakan inna bura'u minkum. Disebutkan pertama kali adalah minkum, dari pelakunya. Ya, ini al-wala wal-bara'in, makanya termasuk dari prinsip ahli sunnah yang paling prinsip. Nah, usul ahli sunnah diantaranya adalah al-wala wal-bara'. Nah, barakallahu fikum. Sehingga penting untuk kita mengetahui permasalahan ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang tamayyur. Nah. Wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda. Dan juga tafsir yang jelas tentang makna la ilaha illallah, la ilaha nafi, menafikan seluruh sembahan. Illallah, kemudian menetapkan sembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tentang ajakan kepada orang-orang ahlul kitab. Kul ya ahlul kitab, katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alau kemari, untuk kita kemudian bersatu di atas sebuah kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Alla na'budu. Ini la ilaha alla na'budu, janganlah kami, kita beribadah. Jangan beribadah. Berarti menafikan seluruh sembahan. Nah, tidak ada sembahan yang hak. Kemudian tetapkan illallah. Wala alla na'buda illallah. Baru kemudian tetapkan illallah. Wala nusyrika bi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah, syahidnya di sini tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kepada ahlul kitab, ta'ala ya ahlul kitab ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Nah, ini makna la ilaha illallah. Berarti makna la ilaha illallah itu harus ada kekufuran dan harus ada keimanan. Ya kan? Bukan seperti itu. Kita harus kafir dan kita harus beriman. Kita harus kafir kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Kita harus kafir kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy, faman yakfur bit-tauhid. Nah, jadi kafir dulu, berlepas diri dahulu, la ilaha dahulu, menafikan seluruhnya dahulu. Nah, baru kemudian, wamayakfur bitawud wa yu'min billah. Nah, ini juga makna la, banyak ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Kafir dahulu, bukan kafir kita kufur kepada Allah, ya, tapi kafir kita kepada, kita mengkufuri kesyirikan-kesyirikan, kita mengkufuri tawud, kita mengkufuri pelakunya juga, sebagaimana kata Ibrahim tadi, kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian, wabada bainana wabainakumul adawat wal baghdha, dan telah tampak permusuhan antara kami dan kalian, sampai kalian beriman. Nah, kita kafir terhadap kalian, berlepas diri, kemudian apa? Hatta tu'minu billah, sampai kalian beriman. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dari sini kita sudah lewat pembahasan kita yang terkait dengan la ilaha illallah. Nah, dan dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah, qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata mu'alif di sini, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dalil tentang permasalahan syahadah, bahwa sungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum. Nah, para ulama berselisih apakah min anfusikum ini kembalinya kepada antum ayyuhal Arab atau kembalinya kepada antum ayyuhan nas. Nah, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Nah, jumhur sebenarnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, jumhur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalian di sini adalah kalangan Arab. Li'annahum awwal man wufida 'alaihimul Islam, kata Syekh Muhammad, hujahnya jumhur ini karena mereka Arab adalah suatu kaum yang diutus kepada mereka pertama kali Islam. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dari kalangan Arab. Islam datang kepada mereka awalan. Wa hum ya'tabiruna asatidah lil muslimin min ghairil Arab. Arab ini teranggap kedudukannya itu sebagai asatidahnya atau pengajarnya, pembimbingnya kaum muslimin dari kalangan selain Arab. Nah, makanya kata Syekh di sini kemudian lidzalik, dan ini memang kita bisa lihat secara apabila kita perhatikan sejarah, walaupun pada rinciannya tidak mesti, tapi mayoritasnya seperti itu. Secara umum, ya kata saya di sini, lidzalika idza azzal arab wa tamassaku wahtadau fannas tabaun lahum. Apabila Arab tersebut mulia dan mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan mereka mendapatkan hidayah, maka manusia yang lainnya ikut. Taba. Faizan harafu fannas taba'lahu. Dan apabila mereka menyimpang, maka manusia yang lainnya ikut. Nah, secara umum seperti ini. Wahada wakil, kata Syekh. Kita memang kita perhatikan sekarang fitnah yang terjadi. Coba lihat antum. Merembetnya itu kemana? Nah, begitu pula ketika kebaikan terjadi kalangan Arab, merembetnya itu kemana? Coba. Gak usah jauh-jauh tentang dunia saja. Fitnah Muhammad al-Imam, al-Hajuri. Coba ngeliat merembetnya kemana? Enggak yang kita di Indonesia, enggak yang ikhwan kita yang di Eropa, enggak yang ikhwan kita yang di Amerika. Antum tahu kasus Hajuri? Nah, fitnah Hajuri bagaimana ini? Fitnah luar biasa. Menggoncang dakwah ahlu sunnah. Walhamdulillah ahlu sunnah, dakwah ahlu sunnah tetap kokoh. Nah, tapi luar biasa. Memecah belah. Enggak yang di Jawa, enggak yang di Sumatera, enggak yang di Kalimantan, enggak yang di Ambon. Di Ambon dahulu itu luar biasa. Ikhwan luar biasa. Datang fitnah Hajuri, pecah. Nah, begitu juga di Malaysia, di negeri-negeri yang lain. Sama sekarang Muhammad al-Imam. Nah, antum lihat sekarang. Hatta Zulkarnain dan kawan-kawan, itu imbas dari fitnahnya Muhammad al-Imam. Seperti itu. Jangan ditanya tentang ISIS-nya, tentang Al-Qaidah-nya dan yang lainnya. Sama ketika Arab itu luar biasa. Di zaman-zaman Syekh bin Baz, Syekh Mukbil rahimahumullah jami'an, datang itu. Syekh Mukbil mendirikan Darul Hadis Dammaj. Yang dari Indonesia datang berbondong-bondong. Yang dari Amerika, yang dari negeri Eropa, yang dari negeri Rusia, dari negeri yang lainnya, Afrika. Nah, hada sahih. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, antum perhatikan ya di sini, jinsil Arab afdal min ghairihim. Jins, ya. Artinya jins itu jenis, bukan pertain orang satu persatu, bukan. Tapi jenisnya atau golongan Arab itu secara umum itu afdal dibanding yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala munculkan Ar-Rasul alaihi salatu Allah utus Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dari kalangan Arab. Allah jadikan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan yang lainnya. Tapi ini jins, ya. Sama seperti sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jinsur rajul afdal min jinsil mar'ah. Kaum laki-laki itu secara umum lebih afdal dari kalangan perempuan. Ini secara umum, bukan berarti, ya tadi sama, bukan berarti kemudian seluruh laki-laki itu lebih afdal dari seluruh perempuan. Tidak, ada dari kalangan perempuan yang lebih utama dari kalangan laki-laki. Ini bila syak. Nah, tapi secara umum, kalangan laki-laki itu lebih afdal. Bukan berarti semua laki-laki lebih afdal dari wanita. Mana ada yang kita mengaku bahwa kita lebih afdal, kita ini semua ini sekarang, lebih afdal dari sahabiah. Mereka perempuan. Nah, seperti itu. Nah, Abu Lahab. Apa kita katakan lebih afdal dari para mukminah? Sama dengan tadi. Bukan berarti kemudian dari golongan ajam yang selain Arab kemudian semuanya di bawah Arab, tidak. Tapi jinsul Arab itu lebih afdal dari yang lainnya. Tetapi ala sahih wallahu alam bisawab, sebagaimana disahihkan oleh atau dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya terhadap salah satu usul dan juga di kitab Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, beliau rahimahullah ta'ala merajihkan bahwa yang sahih itu domir minkum atau antum itu kembalinya kepada manusia. Artinya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari golongan jin dan yang lainnya, tapi dari golongan manusia. Ciri-cirinya adalah azizun alaihi ma'anittum. Ini ciri-ciri Rasul alaihi salatu wasallam. Menjadi berat bagi Rasul alaihi salatu wasallam apa-apa yang dirasa berat bagi kaumnya atau bagi umatnya. Harisun alaikum. Betul-betul bersemangat Rasul alaihi salatu wasallam untuk kalian atau umat Islam mendapatkan hidayah. Harisun alaikum ahai harisun ala hidayatikum. Nah, bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang mukmin, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu sifatnya rauf wa rahim. Ini sifat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, sifat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam yang rauf dan rahim ini adalah pribadi atau orang yang sama yang mengatakan tentang khawarij, la'in adraktuhum laqataltuhum qatla ad. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ra'uf rahim. Apabila aku menjumpai mereka orang-orang khawarij, niscaya aku akan bunuh mereka sebagaimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri-cirinya adalah apa? Hah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya, bersikap keras terhadap orang kafir dan ruhama bainahum, bersikap rahmat terhadap sama kaum muslimin. Juga mereka para sahabat, di antaranya Umar dan yang lainnya, ketika ada orang-orang yang berbicara tentang ahlul kalam atau ingin mengotak-atik agama, pecut sikap. Nah, ini rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ini seperti itu rahmah. Sehingga rahmah itu tempatkan pada tempatnya, tidak melulu rahmah itu kemudian terus berlemah lembut. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlu sunnah itu arhamun nas bin nas. Ahlu sunnah itu adalah orang yang paling rahmah terhadap manusia, bahkan terhadap ahlul bidah. Nah, bahkan sikap keras ahlu sunnah terhadap ahlul bidah itu bentuk rahmah kita kepada mereka. Kenapa? Kalau mereka tidak disikapi seperti itu, mereka akan semakin menjadi-jadi. Kesesatannya akan semakin bertambah. Dosanya akan semakin bertambah. Ancaman untuk kemudian masuk neraka semakin besar. Disikapi keras. Sehingga orang paham, oh iya, ini sesat. Berarti yang mengikutinya diharapkan semakin sedikit. Ketika yang mengikuti semakin sedikit, berarti dosanya ulbita tersebut semakin sedikit. Akan bagus. Iya kan? Mengurangi dosanya mereka. Ini kan rahmah. Faham tu ya ikhwan? Barakallahu fikum. Sehingga rahmah itu macam-macam jenisnya. Nah, tetapi memang hukum asli dari rahmah adalah bersikap lin, lemah lembut. Sesama ahli sunnah, sama kaum muslimin. Ini hukum asal jelas. Seperti itu. Tapi anak ingin menjelaskan di sini bahwa tidak melulu kemudian ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sifatnya rauf rahim, terus akhirnya lemah lembut terus. Nah, lihat kepada bagaimana seorang Mu'adz ibn Jabal ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dikeluhi oleh seseorang yang menjadi makmum karena membacanya panjang. Coba perhatikan, bukan sesuatu perkara dosa sebenarnya dilakukan hukum asalnya. Tapi menjadi imam, kemudian membaca Al-Quran sangat panjang. Sampai Rasulullah SAW marah. Sebenarnya mengatakan apa? Afatan nanta ya Mu'ad. Kamu ini mau jadi tukang fitnah. Seperti itu. Mengatakan kepada Usama bin Zaid, marah ketika mengetahui Usama bin Zaid membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Walaupun dalam kondisi perang. Dalam kondisi Usama bin Zaid melihat langsung bahwa orang ini sebetulnya mengatakan la ilaha illallah takut dari pedang. Rasulullah alaihi salatu wasallam marah, memerah mukanya. Sembari mengatakan, kaifa tasna bila ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah? Asyakokta qalbahu? Apakah engkau belah itu hatinya? Apakah engkau belah dadanya sampai engkau mengetahui bahwa dia itu mengatakan itu dalam rangka takut kepada pedang? Apa yang engkau lakukan dengan la ilaha illallah jika datang di yaumul qiyamah? Nah, ini dalam beberapa kondisi. Ya, tapi itu tadi. Jangan kita pahami bahwa kemudian sifat Rasulullah SAW ra'uf, rahim, kemudian lemah lembut terus. Atau para sahabat yang jelas Allah katakan ruhama bainahum, ayat kan tidak akan mungkin salah. Iya kan? Nah, sementara sahabat melakukan seperti itu. Rasulullah SAW pun melakukan seperti itu. Tidak ada ayat yang mengingkari perbuatan Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat atau bahkan Rasulullah SAW mengingkari sahabat ketika bersikap keras dalam kondisi seperti itu. Berarti ya seperti itu seharusnya seorang muslim, seorang salafi, seorang ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya ikhwan, dari ayat ini, bil mu'minina ra'ufur rahim, kita mengetahui bahwa adanya persamaan nama antara Al-Khaliq dengan makhluk itu tidak mengelazimkan adanya tamsil, adanya penyerupaan antara Al-Khaliq, sang pencipta, dengan makhluk. Nama-nama Allah diantaranya apa? Ya ini tadi. Ya kan? Rauf, Rahim. Ya kan? Nah. Ismail disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bighulamin halim. Halim itu juga nama dari nama-nama Allah. Bighulamin alim. Alim juga nama dari nama-nama Allah. Nah, sehingga persamaan dalam sekedar lafaz dan makna itu tidak melazimkan adanya penyerupaan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Ra'ufnya makhluk, rahimnya makhluk, halimnya makhluk itu sesuai dengan kerendahan dan kehinaan makhluk tersebut. Adapun ra'ufnya Allah, rahim, sesuai dengan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tum ya ikhwan? Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab fa minallahi wahdah, wa makana minal khata' fa minni wa minasyaitan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.